Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana tsabbit quluban ala dinik, inna ya rabbana ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya rabbana ukhshurna yawmal qiyamati ma'azumratil muwahhidin ma'a imamihim habibik sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana arzuqna taubata qablal maut wa syahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita, belajar akidah dengan bimbingan Syekh Ibrahim Al-Laqani, dengan mendumah jawharah tauhidnya. Kita sudah sampai kepada nazam yang ke-117. Wajibun ta'dibu ba'din rita'kab. Kabiratan tumal khuludu mujtanab. Wajibun ta'dibu ba'din rita'kab. Kabiratan tumal khuludu mujtanab. Wajib artinya sesuatu yang tetap harus kita yakini. Ta'dhibu ba'din, menghukumnya Allah kepada sebagian orang, irtakaba kabiratan, yang melakukan dosa besar. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman kepada siapapun yang melawan atau melanggarnya dengan hukuman. Jika ternyata terbukti dari hambanya melanggar, apakah Allah wajib menghukum mereka atau tidak? Yang jelas kaidah besar yang harus kita fahami, tidak wajib bagi Allah untuk melakukan apapun. Tidak ada yang mewajibkan bagi Allah. Allah boleh berbuat apa saja. Tidak ada sesuatu yang mewajibkan kepada Allah. Dan Allah pun tidak berkewajiban melakukan apapun. Termasuk di antaranya adalah tidak wajib bagi Allah untuk memasukkan seorang kafir ke neraka, dan tidak wajib bagi Allah untuk memasukkan seorang nabi ke surga, karena tidak ada kewajiban apapun bagi Allah. Agar tapi di sana ada janji Allah, yang Allah sendiri tidak pernah ingkar janji, Allah Zat yang Maha Kuasa. Ada perbedaan antara kita dengan kaum Asy'ariyah dengan kaum Maturidiyah. Dua-duanya adalah faham ahli sunnati wal jama'ati. Menurut kaum Maturidiyah, Allah sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, pada mandhum nadzam yang dulu, di awal-awal mandhum nadzam jawhar tauhid, bahwa kaum Maturidiyah mengatakan bahasanya Allah tidak boleh ingkar janji. Allah tidak boleh ingkar janji. Termasuk di saat janji menghukum. Artinya setelah selagi berjanji menjadi wajib. Cuman wajibnya adalah karena Allah telah berjanji dan Allah Maha Kuasa untuk memenuhi janjinya. Akan tapi menurut kaum Asy'ariyah, Allah tidak pernah ingkar janji di dalam janji kebaikan. Misalnya, jika ada orang berbuat baik, maka Allah akan berikan pahala, maka Allah tidak pernah akan ingkar janji. Akan tapi, di saat Allah berjanji akan menghukum hambanya karena sebuah kesalahannya, mungkin Allah ingkar janji. Sebab ingkar janjinya Allah di sini justru yang tampak adalah sifat kasih sayang Allah. Bukan dibalik. Yang semula Allah akan menghukum ternyata tidak dihukum. Berarti Allah memaafkan. Akan tetapi, pasti akan terjadi sesuai apa yang Allah janjikan. Dihukumnya orang pelaku dosa-dosa besar. Kalau orang kafir sudah jelas tempatnya di neraka. Akan tapi orang yang melakukan dosa besar, orang pelaku dosa besar itu karena semua dosa selain menyekutukan Allah mungkin sekali diampuni. Artinya pertanyaannya begini, apakah mungkin Allah mengampuni semua dosa sehingga tidak ada dari orang yang berdosa itu masuk neraka? Selain orang kafir tempatnya di neraka. Apakah mungkin pelaku dosa gede kayak apapun, dosa membunuh, dosa zina, dosa ini, apakah mungkin Allah menghapus semuanya dosa itu? Dalam dialog akidah mungkin itu semuanya. Akan tapi apakah bakal dilakukan oleh Allah memang bukan urusan kita. Akan tapi dalam dialog akidah, apakah boleh jika Allah itu secara pemikiran akidah, apakah boleh kalau Allah itu memaafkan semua dosa-dosa pelaku dosa gede sehingga tidak perlu menyiksa? Dikatakan wajibun ta'dzibu ba'din. Wajib artinya akan tetap ada yang dihukum, biarpun seandainya hanya satu saja. Agar jangan sampai seperti pemahaman kaum Murji'ah dan Khasyawiyah bahwasanya Allah itu mengancam itu pura-pura, enggak akan ada yang dihukum. Sebab Khasyawiyah mengatakan bahwasanya omongan Allah tentang hukuman itu adalah Allah Maha Kasih, enggak akan menghukum hambanya. Ini berbahaya sekali. Wajib ta'dzibu ba'din biarpun satu. Satu orang. Dari pelaku dosa gede sang pembunuh. Nah ini. Artinya apa? Akan tetap ada hukuman karena apa? Disebutkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang munafik di dalam. Orang-orang pelaku dosa gede. Pezina di neraka. Disabdakan Nabi SAW menunjukkan bahasanya siksa itu ada. Ini sebetulnya untuk membantah sekelompok kaum yang mengatakan bahasanya Allah itu tidak akan bakal menyiksa secara sesungguhnya. Tidak, Allah akan menyiksa. Jangan main-main dengan hukuman Allah dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Siksa Allah sangat pedih. Pelaku dosa akan dihukum oleh Allah. Maka di dalam berdoa pun ada adab berdoa, misalnya, apakah boleh kita berdoa begini? Ya Allah, ampunilah semua dosa. Semua dosa kaum muslimin dan mukminin. Jawabnya enggak boleh kita berdoa begitu. Kalau ya Allah ampunilah semua orang yang beriman, bisa. Biarpun pengampunannya tidak semuanya. Sehingga sebagian ulama, tidak semua ulama. Sebagian ulama melarang kita berdoa ini. Allahumma ya Allah ampunilah semua dosa. Semua dosa. Kaum yang beriman. Kalau sudah diampuni semua dosa, maka tidak akan ada cerita hukuman di neraka. Jadi, kalau berdoa bukan ya Allah ampunilah semua dosa. Tapi kalau kita mendoakan ya Allah ampuni semua kaum muslimin mukminin, ini sah. Jadi beda ya. Kalau kita berdoa ya Allah ampuni semua dosa. Semua dosa. Gak ada di neraka nanti. Dari kaum beriman gak ada yang dihukum. Ampuni semua dosa. Dikhawatirkan masuk doanya kaum hasyawiyah. Ampuni semua dosa. Tidak dibenarkan. Tapi yang benar adalah ampunilah semua orang-orang yang beriman. Minal muslimin, ampuni semua orang yang beriman ya Allah. Dosa-dosanya. Semuanya kembali kepada orang. Bukan semua kembali kepada dosa. Bukan semua dosa. Tapi semua orang yang beriman ampunilah ya Allah. Ini. Wajibun, jadi akan ada hukuman kepada sebagian orang irtakaba yang melakukan kabiratan dosa besar. Thummal khuludu mujtanab. Adapun keyakinan bahwa pelaku dosa besar itu ada di neraka jahanam selama-lamanya, itu mujtanab, harus dijauhi. Ketahuilah bahwa selagi orang itu beriman, biarpun dia melakukan dosa besar, ketahuilah dia tidak akan abadi di dalam neraka. Orang pelaku dosa besar sekalipun, cuma masanya saja di neraka yang cukup lama, sesuai dengan kadar dosanya tersebut. Jadi kita harus yakin bahwasanya di neraka nanti ada. Seperti kisah Isra Mi'rajnya Nabi, Nabi dalam hadis yang panjang cerita melihat bagaimana orang dipukul dan sebagainya. Jadi ada, itu orang beriman, melakukan dosa. Kalau kita tidak segera tobat pun bisa masuk dalam siksa itu. Jangan saya mengatakan, oh enggak, Allah bakal ngampuni semuanya. Berbahaya ini. Dan seolah mendustakan ayat-ayat yang bercerita tentang bagaimana dihukum. Hadis-hadis Nabi yang bercerita tentang bagaimana ada orang yang dihukum oleh Allah di neraka. Maka, wajibun akan tetap adanya orang yang disiksa oleh Allah. Dari orang-orang yang beriman, pelaku dosa-dosa gede. Kemudian, cuman mereka itu tidak selamanya. Tidak seperti sebagian kelompok kaum yang mengaku mereka beriman, yaitu kaum Khawarij, mengatakan bahwasanya pelaku dosa gede adalah selama-lamanya di neraka dan tidak pernah diangkat ke surga, karena pelaku dosa besar adalah keluar dari iman. Takfir mengkafirkan murtakibil kabirah, pelaku dosa gede dikafirkan oleh kaum Khawarij, seperti yang pernah kita kisahkan pada pertemuan yang lalu bagaimana yang membunuh Imam Ali bin Abi Thalib. Dan Khawarij sampai hari ini pun mulai muncul semakin banyak. Na'udzubillah, mudah mengkafirkan orang lain gara-gara sebuah kesalahan dan dosa, sehingga seorang itu dikatakan sebagai seorang kafir. Nah ini, ketahuilah bahwa pelaku dosa besar tidak akan selama-lamanya di dalam neraka. Setelah selesai masa pemanggangannya, tuntas, bersih, maka orang ini akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke surga. Wasif, kemudian setelah itu, sifatilah syahidal harbi bil hayati. Katakanlah bahwa, yakini maksudnya, sifati dengan hatimu, dengan keyakinanmu bahwa syahidal harbi bil hayati, orang yang mati syahid di dalam peperangan, di medan laga, mereka adalah hidup. Mereka adalah hidup. Wala taksabanna ladina qutilu fi sabilillahi amwata wal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Jangan sekali-kali kau menduga bahwa mereka yang mati di medan laga itu meninggal. Ketahuilah sesungguhnya mereka hidup dan diberi oleh Allah rizki. Orang mati syahid. Mati syahid ada tiga model. Yang pertama adalah mati syahid dunia dan akhirat. Mati syahid dunia adalah yang mati di medan laga. Kalau niatnya benar, mati syahid dunia akhirat. Ada orang mati syahid dunia tapi bukan akhirat. Ada orang berperang di medan laga hanya ingin mendapatkan harta rampasan. Ingin mendapatkan dunia, biarpun dia mati disebut sebagai seorang pahlawan yang mati syahid, cuman karena yang di hatinya adalah dunia, maka dia bukan tergolong orang yang mati syahid akhirat. Maka hanya di dunia saja disebut sebagai pahlawan, maka di akhirat dia tidak mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ketiga adalah orang mati syahid akhirat, yaitu mereka yang mati dalam keadaan seperti tenggelam, atau mati dalam keadaan sakit perut, atau dalam musibah rame-rame seperti kasus tsunami dan seterusnya, gempa bumi di Jogja dan seterusnya, jika mereka adalah orang yang beriman, sabar, mereka adalah mati syahid. Karena penyakit-penyakit di dalam kayak kanker segala macam itu adalah kalau mati dan dia pasrah kepada Allah, maka dia adalah mati syahid akhirat. Dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mati syahid akhirat. Orang yang mati syahid akhirat mulia di hadapan Allah dan tempatnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita harus berkeyakinan bahwa orang mati syahid akhirat yang dia juga orang mati syahid dunia tadi, yang mati di medan laga, maka orang yang mati di medan laga dan niatnya benar karena Allah, yang mati syahid dunia akhirat, maka dia adalah punya kehidupan yang khusus di saat berada di alam barzah, tidak seperti kehidupan orang-orang yang lainnya. Karena Allah menyebutkan dengan khusus, sementara semuanya kita hidup. Orang kalau setelah meninggal dunia di alam barzah, mereka hidup, yaitu kehidupan alam penantian, alam barzah. Akan tapi khusus bagi orang-orang yang mati syahid, dan juga para nabi dan yang lainnya, diberi oleh Allah dengan kehidupan yang khusus, tidak seperti kehidupan yang lainnya. Yurzaqun, mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, diberi segala kesenangannya. Akan tapi ketahuilah, mereka pun juga melakukan amal baik kadang ditemukan. Cuman bukan dalam irama menjalankan perintah, tapi dalam bersenang-senang. Mereka pun juga makan. Kalau seandainya makan, dikisahkan. Mereka makan, cuman makannya bukan karena ingin menahan lapar. Akan tapi makannya karena senang-senang. Mereka sholat pun bukan karena kewajiban. Akan lebih sholatnya karena senang-senang. Yurzakun. Wasif syahid al-harbi bil hayati wa rizqihi min mustahal jannati. Dan kita harus meyakini bahwasanya mereka mendapatkan rizki. Rizki min mustahal jannati, jannati dari hal-hal makanan-makanan yang paling enak dari surga. Mustaha ini yang mengunggah, kalau dalam bahasa makanan, nafsu makan. Syahia mengukah nafsu makan, maksudnya makanan-makanan pilihan yang dari surga. Ini harus kita yakini bagi orang yang mati syahid. Dan termasuk para ulama mengatakan syahid akhirat pun demikian. Orang yang mati waktu melahirkan, orang mati waktu sakit perut, orang mati dalam keadaan kena musibah bersama, itu adalah orang yang mati syahid akhirat. Maka orang ini pun juga ulama menggabungkan, mengumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid dunia akhirat tersebut. Karena intinya adalah mati syahid akhirat. Semoga Allah matikan kita dalam keadaan mati syahid. Apakah syahid di medan laga atau syahid akhirat? Di medan laga, yakni dunia akhirat, atau syahid akhirat saja? Bahkan Nabi menyebutkan akthar syuhada ummati ashabul furus. Banyak orang mati syahid dari umatku itu adalah orang yang mati di atas ranjangnya. Dia orang yang rindu berjuang. Mungkin dia adalah seorang ustadz yang juru dakwah yang hebat, yang giat, seorang ustadz yang rajin mengajar. Akan tapi ternyata Allah diberi sakit sehingga di atas ranjangnya rindu untuk mengajar dan mengajar. Matilah di atas ranjang. Dia mati syahid. Orang yang biasa berjuang di jalan Allah dengan tenaganya atau pikirannya, tiba-tiba diberi oleh Allah rasa sakit, kemudian sakit di atas pembaringannya sampai mati di sana. Karena niatnya niat mulia, maka memang secara lahir dia tidak disebut sebagai orang yang mati syahid di dunia, akan tapi ternyata di hadapan Allah dia digelari sebagai orang yang mati syahid akhirat. Banyak orang mati syahid akhirat. Dan mati syahid dimuliakan Allah di alam barzah. Bahkan mati syahid itu sendiri penghapus dosa. Penghapus dosa. Dan tidak bisa diminta. Orang tidak ada. Ada seorang perempuan kalau saya ingin melahirkan lalu mati, biarpun minta kalau belum waktunya mati, tidak bisa mati. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasul, ya Rasulullah, aku ingin mati syahid ya Rasulullah. Nabi berkata, peranglah kau. Berperang. Dan perangnya dengan penuh keberanian, tidak pernah takut. Ternyata pulang hidup, ngadep lagi Rasul, ya Rasulullah, saya ingin mati syahid. Perang lagi. Kedua kali. Perang lagi ketiga kali. Akhirnya Nabi tersenyum. Kalau orang belum waktunya mati, gak akan mati. Orang rindu mati syahid. Termasuk mati dalam keadaan melahirkan. Sebab melahirkan. Luar biasa. Mati syahid, langsung surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa diminta itu. Dan berat. Mati sakit perut. Mati kena musibah bersama, namanya apa? Musibah kegempa, musibah bareng-bareng. Tenggelam. Banyak kebakar. Mati syahid. Kemudian selanjutnya, warizqu 'indal qaumi ma bihin tafa. Warizqu 'indal qaumi ma bihin tufi atau intafa, sama maknanya. Wa kilala bal ma maulik wa matubi, berarti untufi. Jadi biar sama. Maknanya sama. Warizqu 'indal qaumi ma bihin tufi. Wa kilala bal ma maulik wa matubi. Fayarzuqullahu al-halala fa'lama wa yarzuqul makruha wal muharrama. Apa sih hakikat rezeki? Rezekimu itu apa? Indal qaum, menurut para ulama, yang namanya rezeki adalah ma bihin tufi, segala sesuatu yang telah engkau manfaatkan, bukan yang engkau miliki. Makananmu yang engkau makan, pakaian yang engkau kenakan, itulah rezekimu. Adapun yang kau miliki belum tentu itu rezekimu. Kadang besok harus pindah ke tangan orang lain. Ada orang beli beras 2 kuintal, belum dimakan mati, gak akan jadi rezekinya. Punya duit yang banyak belum dimanfaatkan, bukan rezekinya. Hanya milik saja, atas nama saja. Jadi rezekimu adalah yang engkau manfaatkan. Wa rizqu indal qaumi, rizki menurut ulama adalah mambihin tufi, apa yang engkau manfaatkan, yang bermanfaat untukmu, itu adalah rizkimu. Wakila, sebagian berkata, la, bukan itu, bal, akan tapi yang namanya rizki, mamulik, adalah segala yang dimiliki. Wa matubi, tapi pendapat ini tidak perlu diikuti karena itu tidak benar. Allah memiliki semesta, tapi Allah tidak butuh dengan rizki. Bukan rizki Allah, tapi pemilik rizki memang semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kau miliki belum tentu itu rizkimu. Bisa jadi kamu hanya sekedar untuk menjaganya saja. Itu bisa saja rizkinya orang lain. Rizkinya anak-anak kita, rizkinya pembantu yang di rumah kita, rizkinya tamu kita. Kita hanya suruh menjaga saja. Menjaga, mengolah, memasak, dan seterusnya. Setelah jadi, tahu-tahu jadi makan oleh orang lain. Maka itu bukan rizkimu. Rizkimu adalah segala sesuatu yang engkau manfaatkan. Fayarzuqullahu al-halala fa'lama. Allah itu memberikan rizki kepada seseorang, kadang rizki yang halal. Wayarzuqul makruha, dan kadang juga memberikan rizki yang makruh. Ada rizki halal, rizki makruh. Wal muharrama, dan juga yang diharamkan. Artinya segala sesuatu yang engkau manfaatkan itu adalah rizkimu. Sering kami sampaikan bahwa jatahmu itu sudah jelas. Jatahmu sudah jelas. Apakah sebulan dapat 10 ribu, 100 ribu, 1 juta, 2 juta, ya sudah seperti itu. Hanya cara mengambilnya saja kadang kita ini terburu-buru. Cara mengambilnya lewat jalur kanan atau jalur kiri. Tetap milikmu adalah itu, gak akan berubah. Sebab rizkimu adalah yang engkau manfaatkan dan sudah dijatah oleh Allah. Dan seseorang tidak akan mati kecuali sudah habis rezekinya. Lan tamuta nafsun hatta tastakmil rizqaha. Nabi menyebutkan tidak akan mati seseorang kecuali sudah sempurna habis rezekinya. Orang tidak akan mati kecuali rezekinya. Rezeki itu apalah yang akan dimanfaatkan oleh dia. Kalau rezekinya sudah habis, barulah dia mati. Dan kadang rizki itu adalah haram juga. Maka dari itu, jangan terburu-buru. Orang terburu-buru, takut kehilangan dan sebagainya. Sehingga dia tidak sabar. Seharusnya dia bersabar sedikit, maka mendapatkanlah rizki yang halal. Cuman karena dia tidak sabar, dia nyerobot sehingga mengambil yang haram. Caranya haram. Mencuri, dia dapat berapa waktu mencuri? Waktu mencuri dapat 500 ribu. Dimakan oleh anak istrinya, 500 ribu adalah rizkinya dia dari yang haram. Padahal 500 ribu adalah memang sudah dijatah oleh Allah untuknya. Kalau seandainya tidak dia mencuri, maka dia mengambil dengan cara yang baik, dia pun juga beruntung 500 ribu. Maka dari itu, waspadalah. Jangan sekali-kali mengambil rizki itu dengan cara yang haram. Sebab rizki adalah sudah ditulis oleh Allah. Sudah dicatat dan tidak akan berubah rizkimu. Tinggal cara mengambil saja bagaimana. Apakah kita mengambil dengan cara yang haram atau kita mengambil dengan cara yang halal. Jika kita mengambil dengan cara yang haram, maka ketahuilah haramlah yang kita dapat. Jatahnya tetap begitu. Sehingga harta ini disifati haram, kita makan jadi haram dan dosa. Tapi kalau kita sabar sesaat, berpegang dengan syariat Allah, syariat baginda Nabi, maka kita akan mengambil dengan cara yang halal, jalul kanan. Maka menjadilah itu rizki yang halal, yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah banyaknya orang terburu-buru, pengen cepat kaya, pengen. Dan semuanya sudah ada jatahnya, dan sudah ditentukan kapan kamu harus kaya, dan kamu kapan mendapatkan rizki, kapan kamu harus menghitung untung, kapan kamu harus berinfak sedekah, itu semua sudah catat jelas. Bahwa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, semua yang melata di bumi sudah dipaskan oleh Allah rizkinya. Sudah dijatah oleh Allah dan sangat-sangat terapi. Sungguh unik kalau kita perhatikan bagaimana cicak yang merayap di tembok, makanannya adalah sesuatu yang berterbangan. Enggak masuk akal. Ngapain ada nyamuk dekat-dekat ke sana? Dan itu kenyang semua, lihat, sampai kita ngusirnya pun susah. Beranak pinak dia. Kalau kita pikir mestinya cicak harus punya sayap agar bisa ngejar apa? Ngejar nyamuk. Ternyata dia hanya duduk saja, diam begini, nyamuk dalam. Padahal nyamuk itu takut juga sama cicak, tapi pada akhirnya nyamuk pun berdekatan dengan cicak. Karena begitulah Allah atur rezeki, dia akan lari kemana. Dan ini harus dibangun keyakinan seperti itu. Kalau sudah jatahmu, tidak akan lari kemana. Kalau bukan jatahmu, kau pun dapat, ternyata itu hanya lewat saja, bukan rezeki yang sesungguhnya. Orang jatahnya adalah 3 juta. Jatah 3 juta itu apa? Untuk sewa rumah, ini dan sebagainya. Tak-taunya dia mencoba bekerja lebih keras lagi, sehingga sampai mendapatkan 5 juta. Betul, seolah-olah dalam sebulan naik gajinya 2 juta. Akan tapi ternyata apa? Anaknya masuk rumah sakit. 2 juta. Dia hanya lewat saja. Lewat dan tidak dimiliki oleh, tidak dimanfaatkan oleh dia. Maka dari itu kita perlu membangun keyakinan kepada Allah tentang rizki. Jangan sampai kita ini di urusan rizki terburu-buru, lalu kita mengambil dengan cara yang haram. Dan sekali haram yang kita ambil tidak berkah, menjadi sebab murka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dimakan oleh kita, anak-anak kita, keluarga kita, siapapun yang biasa makan dengan makanan yang haram, dikatakan asad jawarihuhu sya'am aba, anggota tubuhnya mudah untuk melakukan kejahatan. Kemudian wa inda nasyai'u huwal mawjudu wa thabitun fi kharijil mawjudu. Ini pembahasan tentang syekh. Syekh adalah sesuatu yang ada. Sudah jelas. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan hancur kecuali Allah. Syekh. Syekh adalah sesuatu yang ada. Wa indana, menurut madzhab kita, ahli sunnati wal jamaati, kaum asyairah, mengatakan syekh adalah sesuatu yang ada. Thabit, dan keberadaannya itu terbukti fil kharij, di luar, bisa disaksikan oleh indra kita, mata kita, atau didengar oleh suara kita. Fil kharij, maksudnya ada dalam nyata, bukan dalam khayal, bukan dalam angan-angan. Syekh, ini bicara apa sih? Ini mau bicara tentang wujudu syai'in ainuhu. Ini kan bicara tentang syekh. Tentang wujudu syai'in ainuhu. Jadi wujudnya sesuatu, ingat masih waktu kita bicara tentang sifat wujud Allah. Apakah wujud Allah itu sifat wujud itu ainul maujud? Ini pembahasan yang dibahas oleh para ulama, dan sebetulnya hal-hal yang seperti itu para ulama itu menghadirkan tambahan. Sebab begini, intinya kalau sudah kita percaya Allah ada itu kan beres. Cuman waktu di saat para ulama itu mengatakan bahwa wujud itu adalah sifat, sifat wujud. Nah, sifat wujud kan sifat, sifat yang pertama adalah sifat wujud. Supaya tidak jadi bahan tanda tanya saya, kok dikatakan sifat wujud? Sifat wujud. Pelajaran lama sudah, pelajaran yang dulu. Sifat wujud, kalau dikatakan wujud itu sifat, apakah wujud itu ainul maujud atau yang lainnya? Sebab yang namanya sifat itu selalu bukan yang disifati. Kalau sifat itu yang disifati, tidak sah. Harus sifat sesuatu yang tidak disifati. Sebagian ulama mengatakan bahasanya sifat di situ adalah hanya sekedar istilah saja. Maksudnya sifat di sini adalah istilah saja. Intinya bahwasanya kalau kamu sudah meyakini Allah ada, sudah beres. Hanya disebut sebagai sifat wujud itu hanya sekedar istilah saja untuk mempermudah di dalam kita memahami dan menggolongkan tentang sifat-sifat Allah. Lalu dikatakan wujud adalah sifat Allah. Berbeda dengan sifat qudrah, kan jelas Allah zat Allah, qudrah kuasa Allah, qudrah adalah sifat. Tapi wujud ini, maka sih wujudu syai, apakah ainuhu, apakah wujudnya syai, wujudnya itu adalah zatnya, apakah wujud itu ainu zat, apakah wujud itu ainu zat, enggak usah pusing ini, apakah wujud ainu zat. Sebagian mengatakan wujudu syai laisa ainuhu, seperti katakan oleh Imam Razi, wujudu syai adalah bukan ainu, wujud bukan zatnya, wujud adalah selain daripada zat. Akan tapi bagaimana wujud kok bukan wujud adalah bukan zat? Karena apa? Agar sah mengatakan wujud adalah sifat, wujud adalah bukan. Akan tapi dikatakan misalnya bi annahu al hal tsabitah lidzat madamatidzat. Jadi ada di sana nanti ada, masih ingat juga masalah waktu kita mengatakan adanya hal al-wasithah bainal wujud wal adam. Ini adalah kerjaannya kaum falasifah ya. Al hal al-wasithah bainal wujud wal adam la tartaki ila martabati al-wujud hatta tushahad wa la tanhat ila martabati al-ma'dumi hatta yan'adima. Ini adalah misalnya adalah hal. Ini sudah dibahas dengan panjang lebar. Ini hanya perlu singkat saja, tidak perlu dibahas nanti tambah bingung. Intinya bahwa di saat mengatakan wujud itu, di saat dikatakan wujud itu sifat tentang sifat Allah, apakah sifat itu adalah zat? Kalau sifat bukan zat, sangat beda. Kemudian paling enak adalah seperti yang dikatakan oleh para ulama juga, ulama kita menganggapnya wujud itu sifat, ini hanya sekedar mempermudah urusan istilah saja. Yang jelas yang perlu kita yakini bahasanya Allah itu adalah ada, selesai. Saya tidak kemana-mana. Allah ada, selesai. Allah ada, Allah maha ada. Allah itu al-mawjud, Allah ada. Sifat Allah wujud, Allah maha ada. Selesai. Kemudian setelah itu, wal jauhar lah, ini ada lagi istilah jauhar. Ada jauhar, ada arad. Al-jauhar sebagian mendefinisikan nih, kaum mutakallimin, falasifah dari kaum muslimin mendefinisikan apa itu jauhar. Jauhar ini adalah al-mawjud الثابت dikatakan bahasanya al-jauhar itu sesuatu al-mawjud yang ada, al-thabit. Alladhi yakumu bihi ghayruhu. Sesuatu yang ada, yang sesuatu yang lainnya itu akan selalu bersamanya. Nanti di sana ada masalah arad. Jadi al-jauhar wal arad. Kalau al-arad ma la yakumu bi nafsihi. Ada namanya arad. Jadi al-jauhar nanti dikatakan jauhar ini adalah segala sesuatu. Kemarin sudah dibahas malah jauhar bahwa sesuatu yang tidak bisa dibagi lagi namanya jauhar. Akan tapi kumpulan jauhar anggap saja ini tembok dan sebagainya. Ini ada jauhar, ada arad. Kalau arad adalah kemarin gerakan apa nabi? Gerak diam. Jadi jauhar itu pasti diikuti oleh arad. Jauhar itu pasti diikuti oleh arad. Tidak ada jauhar tanpa arad. Dan arad itu gerak dan diam. Karena arad itu adalah gerak dan diam, putih, merah dan yang lainnya, berarti arad ini adalah sesuatu yang baru. Karena apa? Tidak ada jauhar kecuali pasti diikuti oleh arad. Apapun coba. Yang namanya jauhar, jauhar ini adalah tadi al-fard. Segala sesuatu yang sudah tidak dibagi lagi. Tapi kalau kumpulan jauhar, seperti yang selama ini kita saksikan, jisim, bentuk tubuh kita, badan ini, semua ini adalah kalau dibelah-belah nanti jadinya jauhar. Kumpulan jauhar ini. Jadi ini semuanya butuh kepada yang namanya arad. Enggak mungkin tidak ada arad. Contohnya pulpen. Ini pasti butuh arad. Aradnya apa? Pulpen ini, arad itu adalah diam. Diamnya ini adalah arad. Sifat yang melazimi johar. Itu adalah arad. Tapi tidak bisa dikatakan namanya sifat saja. Segala sesuatu yang melazimi johar itu namanya arad. Pulpen ini adalah kumpulan daripada johar. Dan pulpen ini ada sesuatu yang melaziminya, yaitu warna. Kalau tidak merah, putih, kuning, hijau, apakah ada yang berkata pulpen tidak berwarna? Tidak mungkin. Berarti pulpen ini dilazimi oleh yang namanya arad. Kemudian arad yang lain apa? Gerak dan diam. Apakah mungkin ada pulpen tidak bergerak dan tidak diam? Tidak mungkin. Kalau tidak gerak, berarti diam. Berarti yang namanya pulpen ini dilazimi oleh yang namanya arad. Selagi pulpen ini dilazimi namanya yang arad, berarti arad ini hadith baru. Segala yang dilazimi oleh baru, maka dia pun baru. Sebab apa? Bersama adanya yang baru, nih, jadi karena dia baru, segala yang dua hal yang saling melazimi, enggak mungkin yang satu qadim, yang satu baru. Jadi johar ini dikatakan baru karena apa? Johar ini selalu dilazimi oleh sesuatu yang baru. Kapan ada johar? Pasti ada arad. Kapan ada johar? Pasti ada warna. Kapan ada pulpen? Ada warna. Kapan ada johar? Pasti ada gerak atau diam. Dan nanti Allah bukan johar. Sebab Allah tidak bisa disifati gerak dan diam. Allah bukan johar. Ini bahasan. Jadi jangan sampai ada mengatakan Allah johar. Allah bukan johar. Karena Allah tidak bisa disifati gerak dan tidak sifati diam. Allah maha ada. Lihat, benda ini, pulpen, ini adalah johar. Dan johar ini pasti diikuti oleh arad. Yaitu gerak dan diam. Baik, gerak dan diam ini baru. Sekarang saya diamkan pulpen, berarti diam adalah baru. Di saat saya gerakkan ada baru. Gerak dan diam ini adalah hadith baru. Berarti, segala sesuatu yang dilazimi sesuatu yang baru, maka barulah sesuatu tersebut. Maka karena arad itu adalah sesuatu yang baru, artinya diadakan, maka johar pun harus diadakan. Maka tidak dibenarkan kalau ada yang mengatakan bahasanya johar itu adalah dahulu. Maka ini sebetulnya ingin menolak pendapat kaum falafisah, falasifah yang mengatakan bahasanya alam ini adalah dahulu. tidak berpermulaan. Sebab alam ini sebesarnya ini kalau dicari dirinci nanti terus dipreteli sampai satunya namanya johar. Dan johar ini dari Adam, dari tidak ada. Maka dikatakan al-wal joharu al-fardu. Johar ini satu kesatuan yang tidak bisa dibagi lagi. Bahasa lain mungkin atom atau apa. Atom, satu kesatuan yang sudah tidak dibagi lagi. Hadithun, itu adalah hal baru. Sebab di sana ada orang kepleset kaum falasifah yang tidak bisa faham bahwasanya alam ini adalah baru. Alam ini diciptakan. Mereka enggak nyambung. Mereka mengatakan bahwasanya alam ini adalah dari ada yang terbatas. Hanya mereka mengatakan seperti bahan saja. Misalnya genteng dari tanah, tanah dari ini, terus yang tidak ada akhirnya. Ini adalah khayalan kaum falasifah. Tapi ahli hak mengatakan mereka itu semuanya dari tidak ada. Dari tidak ada kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dahulu dan dahulu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata betul ada. Jadi kaum falasifah itu sesat, keluar dari iman di saat mengatakan apa? Kidamnya alam. Alam itu adalah dahulu. Dan termasuk ada sekelompok kaum muslimin yang mengaku mereka Islam, kepleset juga, mengatakan bahwasanya alam ini adalah kidam dahulu. Jadi apa? Kepleset. Ini kepleset akidah. Jadi ada sekelompok kaum muslimin yang mengatakan enggak bisa mengatakan alam itu adalah baru diciptakan. Sehingga dikatakan di sini wal jawharu al fardu hadithun. Al jawhar itu hadithun. Dari tidak ada baru diadakan. Karena apa? Jawhar tadi dilazimi oleh arad dan arad adalah hadith. Segala sesuatu yang dilazimi oleh segala yang baru, segala sesuatu yang dilazimi oleh yang baru, maka barulah itu. Enggak mungkin ini dahulu. Karena apa? Bersama adanya johar pasti ada arat. Gak mungkin terpisah. Kalau arat kita katakan baru, maka johar pun harus kita katakan baru. Maka segala yang baru itu namanya hadith dan diadakan dan diciptakan. Kesimpulannya bahwasanya alam ini diciptakan. Lalu siapa yang menciptakan? Maka ahli iman mengatakan itulah Allah. Indana menurut mahat kita ahli sunnati wal jamaati layungkaru, tidak perlu diingkari tentang barunya johar. Sebab memang di sana ada orang yang kepleset salah mengatakan bahasanya alam ini adalah tidak berpermulaan. Yang tidak berpermulaan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma dzunubu indana qismani. Itu adalah dialognya kaum falasifah dan mutakallimin. Sehingga sebagian mengatakan istilah jauhar, arad dan sebagainya itu adalah istilah malaidzuru jahluhu. Wayanfa'u wa tanfa'u ma'rifatuhu wa la yadurru jahluhu. Kayak jauhar, arad, hal itu dikatakan oleh para ulama apa? Yang kalau tahu manfaat, tapi kalau tidak tahu enggak bahaya. La yadurru jahluhu. Sudahlah enggak istilah jauhar enggak nih, pokoknya alam baru selesai sudah. Enggak usah tahu bingung-bingung tentang apa itu jauhar, itu arad. Saya istilah mereka itu ma la yadurru jahluhu wa tanfa'u ma'rifatuhu. Baik. Thumma dzunubu indana qismani. Dosa itu ada dua model. Sahiratun kabiratun fathani. Ada dosa besar, ada dosa kecil dan dosa besar. Dan dosa besar itu biasanya ada tanda-tandanya. Kalau ada ancaman-ancaman besar. Misalnya ada hukumannya had. Seperti ada hukum cambuk, hukum rajam, zina. Mabuk itu jelas dosa gede karena ada ancaman-ancaman had. Di antaranya ada dibarengi dengan kutukan dari Allah. Kemudian disifati pelakunya sebagai seorang fasik. Itu termasuk dosa-dosa gede. Mabuk, durhaka ke orang tua, bunuh diri. Itu dosa-dosa besar. Ada dosa-dosa kecil. Tapi ingat, dosa kecil pun akan menjadi besar kalau orang terus-menerus dalam dosa kecil. Kecil, ketahuilah bahasa gunung itu adalah tumpukan daripada pasir-pasir yang menggumpal. Jangan meremehkan. Pasir satu, kumpul dua, jutaan tumpukan, gundukan pasir, gunung itu nanti. Dan dosa itu semakin gede adalah tergantung siapa yang melakukannya. Semakin orang itu mengerti berilmu, kalau melakukan dosa, tingkat gedenya semakin gede. Gede, gede, gede. Jahil orang yang bodoh melakukan sebuah dosa, kalaupun itu dosa gede, hanya disifati dosa besar. Tapi kalau seorang yang mengerti ilmunya, lalu melakukan dosa besar, menjadi sangat besar. Nah, ini ada dosa gede, ada dosa kecil. Fathani, adapun yang kedua itu, dosa kecil. Minhul matabu wajibun. Nah, kalau dosa kecil, tidak tahu kemarin di mana, kita sudah membahas tentang, kalau dosa kecil itu, di Madrasah Ramadan di sore, dosa kecil itu akan dihapus oleh Allah dengan wudu, sholat lima waktu, Jum'ah ilal Jum'ah, hari Jum'at ke Jum'at, Ramadan ilal Ramadan. Itu semua penghapus dosa-dosa kecil. Ini cita nabal kabairu, asalkan bukan melakukan dosa gede. Kalau dosa kecil, memang penghapusannya sangat mudah. Yaitu dengan wudu, dengan sholat, dengan sholat Jumat, dengan sedekah kemarin disebutkan, itu dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa gede, maka harus bil matab, tobat khusus atas dosa itu. Kalau dosa-dosa kecil, cukup kita melakukan sholat, beres. Cuman jangan mengentengkan seperti itu. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya, kita harus tahu bahwa yang namanya dosa, cara pandangnya itu jangan salah. Yang bermasalah adalah mengentengkan dosa kecil. Lalu berkata, dia berbuat dosa. Kemudian setelah itu apa? Tenang aja, wudu rontok. Bukan gitu maksudnya. Mestinya dibalik, tidak gitu cara pemahamannya. Dosa sekecil apapun, kalau Allah tidak mengampuni, maka itu menjadi sebab murka Allah. Dan kamu harus sadar dosamu banyak sesaat matamu melihat yang haram. Lihat aurat di sana. Dengar yang haram. Banyak dosa kecil kita lakukan. Nah, jika Allah tidak mengampuni dosa kecilmu, kau akan dihukum nanti di alam barzah. Dilanjutkan nanti di neraka. Maka dari itu, agar terhapus dosa-dosamu, maka sholatlah yang benar. Puasalah yang benar. Begitu cara bacanya. Bukan dosa duluan, wudhu rontok. Ini ketuker, salah faham. Ini memang ada santri yang seperti itu. Jadi lakukan dosa, tenang aja. Sholat beres. Bukan begitu artinya. Fahami dosa sekecil apapun, itu mengundang murka Allah. Cuman cara tobatnya saja beda. Gak perlu kamu rinci satu persatu. Karena dosa kecil, cukup. Kau serius dalam sholatmu. Tapi jangan sampai diniati berdosa. Tenang aja, dosa-dosa kecil gak gampang. Yang penting jangan ninggalin sholat, wudhu rontok, puasa beres. Gak boleh begitu. Maka di saat kita meremehkan dosa kecil, maka saat itu dosa itu menjadi gede karena kesombongan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dosa kecil, cara tobatnya tidak seperti dosa besar. Kalau dosa besar harus diniati kita matab dengan taubah. Wajib harus menyesali dosa khusus tersebut. Apakah itu zina, mabuk, atau yang lainnya. Maka dia harus hadirkan permohonan ampun kepada Allah mengingat dosa itu dan besarnya hukuman di hadapan Allah. Kemudian setelah itu dia menyesali atas segala kesalahan tersebut. Kemudian meminta ampun kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Ini, kalau dosa besar khusus. Jadi menengadahkan tangan kepada Allah dengan spesial. Khusus, ya Allah ampuni dosaku. Aku punya dosa yang namanya ini. Aku pernah mabuk, ya Allah. Aku pernah judi. Aku pernah zina. Adukan kepada Allah. Tobatnya khusus. Dan disebutkan di hadapan Allah. Diniati untuk tobat daripada dosa tersebut. Kalau ini dosa besar, filhal seketika, jangan menunda-nunda. Nah ini, tapi kalau dosa kecil tidak. Dosa kecil adalah dengan kita serius di dalam sholat, maka itu menjadi sebab dihapus dosa-dosa kecil kita. Pandangan yang tidak baik tadi, melihat haram sesaat di jalan. Tapi itu tadi dengan catatan kita tidak meremehkan dosa kecil. tetap kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya itu kan urusan hati kita dengan Allah. Kalau memang orang punya kerinduan kepada Allah, rasa hormat kepada Allah, bukan sekedar dosa kecil, makruh saja. Makruh itu apa? Allah tidak murka, cuman Allah tidak senang, gitu saja. Tapi kalau orang punya cinta rindu kepada Allah, biarpun tidak murka, tapi kalau Allah tidak senang, aku tidak bisa melakukannya. Sehingga lihat para kekasih Allah, bukan sekedar mereka meninggalkan dosa kecil, sampai yang makruh pun dihindari. Ini. Kemudian cara bertobat itu, ada beberapa syaratnya ya. Allah akan mengkabul tobat seorang hamba asalkan serius. Memang disebutkan ya. Tobat itu syaratnya harus ada penyesalan di dalam hatimu. Kalau tidak pernah menyesal, tidak ada tobat. Sampai dikatakan oleh Nabi, at-taubatu an-nadamatu. Yang namanya tobat itu adalah penyesalan. At-taubat an-nadama. Tobat itu nyesal. Jadi kalau belum ada penyesalan, maka belum tobat. Nyesel itu gimana sih? Ya nyesel. Gak bisa diceritakan, pokoknya nyesel. Orang punya duit hilang, nyesel. Ah. Dan biasanya nyesel itu tandanya ada. Tandanya apa? Tidak mau mengulang lagi. Nyesel. Ada dua jalan, kanan dan kiri. Dia sering bawa makanan buat anak-anaknya, duit dan sebagainya. Sudah dikasih tahu sama orang, jangan lewat jalur kiri, kanan aja. Emang kenapa kiri? Banyak orang-orang gak bener nanti suka ngambil barang-barang kamu. Ah, gak apa-apa. Lewat jalur kiri, duitnya dirampas, habis semuanya duitnya. Sementara di sana sudah yang nunggu siapa? Anak-anaknya. Nyesel atau tidak dia? Nyesel, sudah dikasih tahu tetap belok, belok kiri. Coba besok di saat bawa makanan sama bawa nasi, bawa beras, bawa ini, kira-kira ngambil kiri atau kanan? Kanan, karena dia cerdas. Nyesel. Nyesel ya seperti itu, nyesel itu gak mau ngulangi. Makanya buah dari penyesalan, an-nadamatu, maka berjanji untuk tidak mengulangi. Pertama meninggalkan tentunya, pertama meninggalkan pekerjaan tersebut. Kemudian setelah meninggalkan, diingat tentang dosa itu, baru dia menyesal. Setelah menyesal, berjanji untuk tidak mengulang lagi. Ini kalau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kepada manusia ditambah satu lagi, yaitu hendaknya kita minta ridho atau kita kembalikan jika itu uang yang kita ambil atau harta, atau jika itu adalah hal yang menyakitkan semacam apa fitnah atau menjadikan dia kecewa, maka kita minta maaf. Jadi kalau urusan dengan manusia lebih susah, syaratnya harus ada yang keempat, yaitu mencari ridho dari orang yang kita dolimi, kita sakiti. Kemudian di sana ada syarat lain lagi, syarat diterimanya dosa, syarat diterimanya tobat itu adalah selagi nyawa belum sampai tenggorokanmu. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima tobatnya seorang hamba ma lam yughargir, selagi belum sampai ke tenggorokan nyawanya. Kalau sudah tenggorokannya di nyawa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah akan menerima tobatnya seorang hamba selagi matahari belum terbit dari barat. Kalau sudah matahari terbit dari barat, maka tidak ada maaf lagi bagimu. Semuanya ya, dosa tidak diampuni kalau sudah matahari terbit dari barat. Kalau sudah matahari terbit dari barat, bagaimana keadaan manusia? Semuanya pada ketakutan, maksiat pada ditinggalkan semuanya. Tapi itu semuanya sudah tidak berarti. Penyesalannya tidak berarti, karena apa? Setelah matahari terbit dari barat, maka Allah tidak akan mengampuni lagi. Maka mumpung matahari masih terbit di timur dan nyawa belum di tenggorokan kita, ayo segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walantiqadu in ya'ud lil hali. Dan ingat, kalau orang sudah bertobat secara sesungguhnya, kemudian setelah itu melakukan dosa yang serupa, apakah tobatnya itu akan tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijawab bahwasanya ulan tiqadha, enggak ada istilah tobat itu batal. Ada orang melakukan dosa, misalnya dia mungkin pernah mabuk. Kemudian setelah mabuk dia menyesal, menangis, memohon ampun kepada Allah, maka tobat ini diterima oleh Allah. Kemudian kalau besok terjerumus lagi dia melakukan mabuk lagi, maka mabuk yang kedua ini tidak membatalkan tobat yang pertama. Dengan catatan, waktu tobat yang pertama memang serius, nyesel. Jadi dosa yang kedua ini bukan dosa yang pertama, beda. Karena waktu tobat tadi yang pertama dia menyesal dia. Dia menyesal, dia tidak ingin mengulangi. Karena pergaulan kepleset lagi. Maka ini tobat yang kedua beda judulnya. Bukan tobat yang pertama lalu gagal, tidak. Biarpun bentuk pekerjaannya sama, tapi itu beda. Karena waktu tobat, syaratnya tobat yang pertama adalah tobat benar. Bukan begini tobatnya, sambil tobat astagfirullah, besok mau lagi. Enggak. Mungkin seorang terpleset dalam zina. Tapi dia sudah bertobat, menyesal. Sebab-sebab terjumlah zina, misalnya kenangan dengan orang yang pernah menzinainya, hadiah, semua sudah dihapus, nomor telepon. Sudah dihapus semuanya. Dia tidak ingin kepleset dalam zina. Dan dia menyesal, menangis. Tapi karena sebuah kejadian lagi, tak tahunya apa, dia kepleset dalam zina. Ini beda. Karena waktu pertama dia benar-benar menyesal. Tapi itu pendusta, yang tobat dusta itu lihat. Dia tidak diampuni, belum tobat. Misalnya apa? Katanya saya tobat dari zina. Tapi masih kenangan-kenangannya disimpan, baju hadiahnya disimpan, bahkan mungkin foto-fotonya disimpan. Bohong, dia tidak bertobat dia. Kalau tobat nyesel. Jadi kalau ada orang bertobat misalnya, jadi zina tadi lihat, nyesel itu kayak apa sih? Nyesel itu ya nyesel, itu yang menjadikan Allah mengampuni. Jadi apa yang menjadi sebab dia terpleset dalam zina akan dinilai. Mungkin karena aku bekerja di situ, aku masuk zina, dia akan keluar dari pekerjaan. Segala kenangan yang mengantarkan pada zina, dihapus semuanya. Semuanya. Kalau masih disisakan satu lembar kain, sapu tangannya dihadiahkan oleh orang yang menzinanya, bohong dia bertobat. Atau nomor telepon yang masih disimpan, bohong. Karena menyesal tidak seperti itu. Menyesal akan dihancurkan. Semuanya menjadi sebab dia terjerumus dalam perzinaan. Lalu setelah itu, kalau menyesal betul, dia menangis dan menyesal dan berjanji, saya gak ingin mencari yang halal, pengen nikah dan sebagainya. Tak tahunya suatu ketika dalam perjalanan yang panjang, kepleset lagi. Yang kedua, bukan yang pertama. Tapi yang jadi masalah apa? Tobatnya tobat bohongan. Katanya bertobat menangis, tak tanya masih ada kenangan-kenangan disimpan. Bahkan mungkin sering menghayalkannya dan seterusnya. Berarti dia belum menyesal dan itu pendusta. Allah Maha tahu hati seorang hamba. Ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana aku kalau melakukan dosa? Apakah diterima tobatku? Allah, Rasulullah menjawab, akan diterima tobatku. Tapi kemudian aku terjerumus lagi dalam dosa yang serupa. Apakah Allah menerima tobatku? Kalau engkau tobat, Allah akan ampuni. Tapi setelah itu aku kepleset lagi dalam dosa yang serupa. Apakah Allah mengampuniku? Dijawab Rasulullah, Allah akan mengampunimu. Asalkan kau tobat dengan benar. Sampai kapan ya Rasulullah? Sampai kau bosan bertobat, maka Allah bosan memberi tobat. Jadi begitu luasnya pengampunan Allah. Tapi dengan catatan penyesalan. Kalau kita masih dekat-dekat dengan sebab kejadian terdahulu, wah, ini belum tobat. Bahkan mungkin menikmati kemaksiatan dan kehinaan. Tidak diampuni oleh Allah, biarpun katanya nangis-nangis. Ini adalah nangis itu bisa dibuat, kasih bawang saja menangis itu matanya. Ada orang mengcengeng. Menangisnya bukan karena penyesalannya sungguhnya. Penyesalan itu adalah dibuktikan oleh perilaku. Dan perasaan penyesalan itu rasa. Gak bisa, nyesel saya nyesel. Ya nyesel sudah namanya nyesel. Dan setelah itu apa? Tobat itu sudah diterima oleh Allah. Dan tobat itu, lihat, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu senang dengan orang yang bertobat dan terus bertobat. Bukan taibin yang sekali tobat lalu selesai, bukan. Innallaha yuhibbut taibin, tidak. Innallaha yuhibbut tawwab. Jadi terus meningkatkan pertobatannya. Jadi tobat, kemudian tobat, kemudian tobat, kemudian tobat. Sehingga tobat itu tidak boleh berhenti. Kepleset tobat lagi, kepleset tobat lagi, terus. Dan tingkat pertobat ini macam-macam. Orang bertobat ini tingkatannya macam-macam. Ada bertobat dari dosa gede. Kemudian tingkatkan tobatmu sampai tobat dari dosa kecil. Sampai nanti bertobat kepada Allah bukan dari dosa sekalipun. Hanya karena dia tidak bangun malam saja nyeselnya setengah mati, istighfarnya banyak. Ini adalah tingkat tinggi. Sehingga Allah senang dengan orang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah senang. Pelaku dosa ternyata pun bisa dicintai oleh Allah. Syaratnya masuk wilayah yang namanya tobat. Hadirkan penyesalan di dalam hatimu. tinggalkan pekerjaan dosa tersebut dengan penyesalan yang sesungguhnya, berjanji untuk tidak mengulangi, maka Allah sudah mengangkat derajat Anda. Kalau ada orang kepleset-kepleset, siapa yang tidak berusaha dari bangsa manusia? Tapi jangan merencanakan dosa. Dan berusahalah kita menghindar dari dosa. Dan takutlah kepada Allah jika suatu ketika seorang hamba dalam keadaan melakukan kemaksiatan ternyata tidak disayang oleh Allah, dicabut nyawanya waktu bermaksiat. Itulah orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Lakin yujaddid taubatan. Sampai di sini saja. Oh, ini sambungan ya. Lakin yujaddid taubatan limaqtaraf wa fil qabuli ra'yuhum qad ikhtalaf. Kalaupun orang sudah bertobat kemudian melakukan dosa lagi, asalkan tobat yang pertama sudah benar, itu tidak akan batal gara-gara kemaksiatannya yang baru. Tapi hendaknya yujaddid, perbaharui lagi tobatnya. Yujaddid taubatan, memperbaharui tobat lagi limaqtaraf, limaqtaraf atas dosa baru yang dilakukannya. Wa fil qabuli ra'yuhum qad ikhtalaf. Adapun diterimanya tobat seperti itu, ulama berbeda pendapat. Yang benar adalah Allah tetap akan nerima. Allah sangat luas dengan pengampunannya. Wallahu allazi wa huwa allazi yaqbalu taubata an 'ibadihi. Allah sudah berjanji akan mengkabul, akan memberikan tobat kepada hamba-hambanya. Inilah yang bisa dihadirkan pada kesempatan ini. Yang terakhir apa? Masalah tobat. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kesalahpahaman dalam hal-hal yang semacam ini, kenapa dibahas? Banyak orang sering salah paham tentang yang demikian ini, lalu salah menyikapi tentang dosa. Yaitu tadi, di saat ada dosa kecil, dosa besar, ngentengin dosa kecil seenaknya. Sudah tahu nanti kalau tobat, dosa dimaafkan lagi seenaknya. Ya enggak apa-apa, nanti habis berdosa, tobat lagi. Terus habis dosa, tobat lagi. Bukan begitu. Makanya dimasukkan dalam urusan akidah, agar benar cara memahaminya. Yang repot lagi jika nanti dijelaskan dengan cara yang salah. Lalu mengatakan, yang berzina asalkan Anda sudah bertobat, kemudian zina lagi, tobat lagi, enggak apa-apa. Yang difahami enggak apa-apa zinanya nanti. Akhirnya berzina, malamnya tobat, besok zina, malam tobat, besok zina, malam tobat. Bukan begitu. Tobat yang benar. Yang benar karena Allah takut. Kemudian jangan sampai orang nanti juga putus asa. Ada sebagian orang punya dosa teramat besar, lalu dia putus asa. Waduh, dosaku teramat banyak, mungkin tidak diampuni oleh Allah. Oh, jangan prasangka buruk kepada Allah. Allah Tawwab, Wasi'ul Maghfirah, sangat luas dengan pengampunannya. Sebesar apapun dosamu, maka ketahuilah pengampunan Allah lebih luas daripada dosamu. Segera ke pintu Allah Subhanahu wa taala. Harus ada keseimbangan di sini. Tidak boleh kita masuk dalam keteledoran, ngentengin pengampunan Allah lalu berbuat dosa seenaknya. Di sisi lain ada orang yang terlalu ketakutan sehingga sampai putus asa, tidak segera menuju kepada pintu pengampunan Allah. Maka dua model manusia itu adalah manusia yang celaka. Pertama apa? Orang ngentengin dosa sehingga apa? Dia seenaknya berbuat dosa. Yang satu adalah yang terlalu takut sehingga tidak mau bertobat. Itu pun orang sengsara, celaka. Maka dari itu kita normal. Jika kita melakukan dosa, segeralah kembali kepada Allah. Dan takutlah dengan dosa itu. Jangan sampai dosa itu kita bawa ke alam barzah. Jangan sampai membebani kita di padang mahsyar. Jangan sampai membebani kita di siratul mustaqim. Jangan mengentengkan dosa sekecil apapun. Takutlah kepada Allah. Kalau ternyata dicabut nyawa kita dalam keadaan kita bermaksiat, alangkah ruginya kita. Dalam keadaan tidak ada iman. Sebab Nabi sudah bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak ada seorang pezina saat berzina dalam keadaan beriman, dan tidak ada pencuri saat pencuri dalam keadaan beriman. Artinya apa? Waktu mencuri saat itu imannya ditanggalkan, waktu berzina imannya ditanggalkan. Makanya siapakah orang yang su'ul khotimah? Orang su'ul khotimah adalah yang mati dalam keadaan menanggalkan iman, mati dalam keadaan bermaksiat. Itu yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semua, dan mengampuni kita semua, dan menjadikan kita orang yang paling takut dengan dosa. dan tidak pernah mengentengkan dosa. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang selalu rindu pengampunan Allah, mudahkan segala urusan kita. Dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, kekuatan iman dan akidah. Dan semoga Allah menjaga lahir batin kita, memuliakan kita di dunia dan di akhirat, di diri dan di keluarga, di masyarakat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat, berikan kepada kita husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan semoga Allah memudahkan kita saat dicabut nyawa kita, kita mudah untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan hati dan lidah kita, sehingga kita benar-benar menjadi golongan hamba yang mulia kelak di akhirat. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.